sing nomor papat rungokno. Wong melarat kuwi nek nang donya apa-apa keri. Nek wong sugih nang donya kan apa-apa disiki. Nggih mboten? Eh, wong sugih bangun omah disiki. Ayo to semangat. Wong sugih kuwi nek bangun omah disiki. Tuku kendaraan disiki. Mantu nek wong melarat apa-apa keri, bangun omah disiki. Tuku kendaraan disiki. Mantu keri ngenteni sing rapayu-rapayu ngono kuwi terus dikoreti ngono. Lah besok ten akhirat diwalik kalih Gusti Allah. Sing melarat didhisikke. Urusan hisab ya cepet didhisikke. Sidik kok. Hitung sik. Mlebune swarga ya didhisikke. Dadi wong melarat ahli ibadah, wong sugih ahli ibadah, padha ahli ibadahe mlebune swarga. Dhisik wong melarat kacek 500 tahun. Ya lumayan. Dadi sing melarat ki mlebu swarga. Seneng wisan karo bojone ya wis sampunan, keramasan, nandukan ya. Wis guyon. Sing sugih-sugih sik dikelentang ngeten iki nanggone mahsyar ngitung donyane. Nah, wong melarat iki arep mlebu swarga didhawuhi karo Gusti Allah. Hei wong melarat, awakmu biyen nalika nang donya apa-apa keri, saiki mlebu swarga tak dhisikke. Nang mlebu swarga dhisik. Nggih Gusti. Tapi yo elingo wong-wong sugih sing biyen nalika nang donya tau apik nyenengke mbungahke awakmu jaan mlebu swarga. Nggih. Hei wong melarat esuk nang akhirat gaya. Nggih. Nun sewu, derek-derek. Aku arep nyang swarga riyin. Sinten sing badhe nderek? Monggo. Gawanya wong melarat. Nun sewu. Derek-derek, kula badhe ten swarga riyin. Sinten sing badhe nderek? Monggo. Wong sugih-sugih sing ngantri arep melu ya akeh. Okay. Eh sing melarat, mili. Ha iki ya iki. Ha ya tau ngekeki sarung iki ayo. Eh iki tau meneh dhuwit iki ayo ayo ayo ngono. Iki iki wakeh sing ngantri daftar ngono. Aku dek ora iso medhit no. Meleki ngono. Mosok mbangun masjid, bangun madrasah. Sing melarat nyumbangnya 20.000, sing medit nang 50.000, sing sugih nang 50.000, ini kan yo salah to. Sing melarat 20.000, sing sugih kudune 20 juta. Lah nek suwani lungguh nanggone terop sing sebelah kono kae. Apa maneh nang dhuwur panggung? Lho sampean enak adem delok niki. Ngene iki sono akhirat diwalik sampean sing didemke karo Gusti Allah. Ngono panitia iki kadang yo nganyelke yo. Wong sugih mbok teko keri yo panggonke sing adem. Wong melarat teko ndisi yo dikelentang. Padahal wong melarat yo ora usah dikelentang-kelentang-kelentang dhewe. Ora usah mbok dongsong-dongsong kewe dongsong-dongsong dhewe. Ngono lho. Ora usah bengok kowe. Kowe nang lungguh munggah rene nang dhuwur panggung enak gudiken bokongmu. Ora tawar. Nah, terus manfaatnya meneh. Cukup to ora iki waktune iki. Zaman mboten kepanasan. Berarti wis kulino neraka nggih. Ngene. Pancen kulino soro. Wong sugih ra ngira kuat lungo suwe ngono kuwi. Mulane hebat wong melarat kuwi. Kuwi kok ngale wis rondo sugih kowe. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, akan saya lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Ya padha panase yu. Eh, sampeyan nek apik karo wong melarat, penak. Penake piye? Eh, ngapunten. Sampeyan kok gelem apik karo wong melarat? Gak suwe. Keapikane sampeyan kok umum tersebar tekan ngendi-ngendi. Kok iso ngono? Lho, nggih. Wong melarat kuwi nek diapiki cerita. Nek wong sugih ora patek cerita. Wong melarat ini diapii cerita, mulane cepet umum ten pundi-pundi apike sampean. Soale wong melarat nek diapii cerita. Ngopo kok cerita? Kan wong melarat iki ora patek duwe penggawean. Mulane ceritane akeh. Wong sugih nek diapii ora pati cerita, soale kokean penggawean. Hidup melarat. Kanjeng Nabi niku lho oleh donga, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kumpulkan aku di akhirat kelak bersama golongannya orang-orang miskin. Wong pacekelan ora wani donga ngono kuwi. Wong aku ayo lagek iki kok. Niki wae perkara nyontoni kok. Urung wani. Nah, terus ini, nah. Oh, iya. Wah, iki ora melu ngundang gak kencangkem lho iki. Ya Allah Subhanallah ngapunten. Basa Jawa Timuran kasar, tak cangkem-cangkemke. Nek cara kene ora ana cangkem, cara kene kan cocot ya. Dadi ngeten. Kula panjenengan ki yen pengen dadi wong apik, rungokke to? Nggih. Wis aku nganggo dalil Jawa wae. Kulinake nglakoni apik. Biasakan melakukan yang baik. Ala bisa karena biasa. Wong iso kuwi mergo kulino. Apik niku angel lho Bapak Ibu, angel. Lah ana wong kok iso apik mergo kulino. Elek niku nggih angel. Angel. Lah ana wong kok iso elek mergo kulino. Ora ana wong elek kok dadak ya ora ana. Ayo nek omonganku ora bener bantan. Ana wong kok sampe elek mergo kulino. Mboten wonten elek kok dadak mboten wonten. Kulino. Kawitane yo ningali-ningali riyen, delok-delok, nilik-niliki, terus demek-demek, terus njajal, terus kok krasa penak suwe-suwe kulino. Kawitane yo ana sing ngeterke, suwe-suwe yo wani budal dhewe ngono. Eh, hoi. Ngapunten, ngapunten, ngapunten. Asline ora ana angel gampang yo ora ana. Sing ana kulino karo gak. Kulino apa ora? Angel kaya ngopo nek kulino? Gampang. Gampang kaya apa nek ora kulino? Angel. Kula kei contoh. Mas, mas. Misuh ngilokke wong niku gampang napa angel? Banteri misuh ngilokke wong niku angel napa gampang? Angel. Misuh ngilok-ngilokke wong kuwi angel. Lah sampeyan kok iso? Mergo kulino. Wong nek ora kulino ngilokke wong, ya ora iso. Dikongkon ya ora muni, dipeksa metu suarane, tapi tajwide iso salah kabeh. Dawa ndeke bareng ora pas. Tapi nek kulino, lagune iso penak. Asu, ngono apa enak. Nek ora kulino ya asu. Lagune lho ora penak. Makane ana wong misuh ngilok-ngilokke kok lagune penak banget wis jelas kulino. Katik wonge ngomong ngene, aku ngilokke wong misuh ya nembe iki. Ah ora ngandel wong lagune wae penake ngono kok. Ayo ibu-ibu, Bu, Bu. Bahasa Inggris niku gampang napa angel? Gampang. Bahasa Inggris niku gampang. Lah sampean kok angel? Mergo ora kulino. Wong Inggris sing kulino kae ya gampang. Halo. Sing banter Bu, ngajine terus mboten? Terus. Jawabe kudu banter. Bu, ngapunten, ngrawus bojo, ngomeli bojo niku angel napa gampang? Angel. Asline ngrawus bojo ngomengi bojo kuwi angel. Lha sampean kok iso mergo kulino, mergo lambemu wis lecek ngono. Nek ra kulino ya ora iso. Ngapunten. Halo. Eh. Ana wong wedok kena wadon nang ora kulino ngomeng bojo. Dikongkon ngomeng ra iso. Nduk, bojomu ngomengi. Ora gelem nyambut gawe. Wong lanang ngomeng turu kaya wong mati. Ngomengi tuman. Ben waras. Ngono ku terus nangis kok tambahan. Aku ora iso kok. Kongkon ngomeli ora iso, drendel drendel. Nangis wong ora kulino. Ane kulino ngomeli bojo, ya lancar. Lancar ora ana nyendat-nyendat eblas. Muni terus. Ora iso leren, ora iso mandek. Leren-lerene mergo keturon. Ngono ku ngelilir iso neruske meneh. Enten mboten wong wedok sing kulino ngoten niku? Enten. Aku ngerti iki wonge ya teko. Wonge nganggo kudung abang. Allahumma shalli ala Muhammad. Heh, dijawab numpak pit ontel niku gampang napa angel? Gampang napa angel? Angel napa gampang? Angel. Wong pit ontel iku kendaraan paling aneh. Wis gepeng, rodone loro ngarep mburi, diculke nggoling kok. Ning iso ditumpaki. Angel. Lah sampean kok iso? Mergo kulino. Kawitane yo mobet mabet tau ndongsongno pager barang ngono. Paham nggih maksud kula nggih? Heh. Ya Allah. Salat khusyuk angel napa gampang? Gampang asline. Lah sampean kok ngomong angel mergo ora kulino. Mulane sampean nek ape salat ora usah ngenteni khusyuk. Kapan salatmu? Wis salat ae dikulinakno. Engko khusuke disetel karo Gusti Allah. Kaya sampean pengen numpak sepeda ontel, pengen numpak pit ontel, ora usah ngenteni lanyah, ora usah ngenteni tegen, ora usah ngenteni iso. Ae kawitane mobat mabit dikulinake tumpaki ae suwe-suwe kok lanyah-lanyah dhewe. Ngono lho. Salat ora khusuk, ora khusuk gak ya wis nang salat ae ngono. Paham to ora to kita ajak ngomong model. Engko nek wis dikulinake suwe-suwe, khusuke disetel karo Gusti. Sik. Sedekah bareng ngono kuwi. Gampang napa angel? Gampang napa angel? Angel. Mung golek duit angel kok. Hei. Ana wong kok iso sedekah mergo kulino. Lah iki engko sampean dikengken buktekke. Sampean iki termasuk wong sing kulino apik apa ora? Iya iya. Nek kulino. Halo. Siap nggih? Mangke kanca-kanca aja mlaku sik, tak giringe sik. Bu. Bu. Ngapunten bapak-bapak ugi sing disiapke dhuwit gedhe apa dhuwit cilik? Sing anyar apa sing lungset? Berarti ora kulino. Eh, sampean sedekah ya ora usah ngenteni ikhlas. Nang sedekah ae engko nek wis kulino, ikhlase disetel karo Gusti Allah. Aja nganti aku nek timbangane ora ikhlas ya ora usah sedekah. Sampai tuwek nang ngira sedekah wong sampean ora tau ikhlas. Dikulinane terus, engko nek wis lancar kulino metu ikhlase, gampang ikhlase. Ngono lho. Eh, mbok paham mbok ora diomongi ngene iki. Bu. Wong niku nek iman, takwa, ahli swarga, sedekah ora ngenteni dhuwit akeh. Najan dhuwit sithik akeh utangi malah sedekah. Lho, akeh utangi malah sedekah nggo apa? Nggo mancing. Istanzilur rizqa bis sedekah. Turunkan rizki dengan bersedekah. Bu. Sedekah itu juga bermakna memancing datangnya nikmat yang belum ada. Padha karo wong mancing nang blumbang lho, wani nguwak cacing mergo duwe harapan arep entuk apa? Iwak. Ibarat wong mancing, jenengan pengen entuk iwak cilik apa iwak gedhe? Nek pengen entuk iwak gedhe, umpanmu kudu gedhe. Lah nek umpanmu 2000, entukmu ya iwak gatul. Ya nek pengen gurame ya 50.000. Mulane kanca-kanca panitia sing arep mlaku iki engko, pesenku pertama. Kapan wonge urung maringi, aja ngalih kowe. Wis tunggoni wae, sak maringine. Ha engko leh maringi, ingeti. Delengen. Plung, ha kok 2000, ora apa-apa mbok elokke, tak ijini. Rupamu ayu gatul. Lho, sing siap 2000 dilebokke meneh ya lho. Bener yu, bener. Nggo apa gatul lho, alhamdulillah ganti 20.000. Kowe coba kowe mlaku ket mau entukmu mek 2000 nan to. Makane tak giringe sik. Nah, kae ganti 10.000 kae, lumayan. Ha sing bener ya kae 50.000 bener. Ha sing kudung kuning iki panggah 2000 ket mau. Seram 14. Wis tak cekeli kok. Serencana ket mang ya 2000 iki. Iki wong teguh pendirian. Tul gatul. Yo ngono kuwi to. Mampune iki pancene potongan kere. Kowe iki nek diparingi dikongkon matur suwun karo ndongake sing maringi oleh ndonga pripun? Jazakumullahu khairan katsira. Kuwi ilmu. Muga-muga Gusti Allah bales sampeyan. Balesane luwih bagus, luwih akeh. Lho, wong dongane wong sing maringi sedekahe didongake ngono. Iki ilmu, artine wong sing sedekah kuwi mesti bakal dibales Allah, balesane luwih bagus, luwih akeh. Buak cacing entuk. Ana blumbange ngandel maksudnya Allah ora ngandel. Woi. Ama kolam aja percaya, masa ama Allah enggak percaya? Mana sih iman lu? Ya Allah. Wong tani niku ciri jagung yang sawah buang bibit jagung siji. Wani, wani. Wong duwe harapan arep entuk jagung akeh. Allah nek bales sing ngono kuwi, ambok bibit jagung mung siji sing dibuang. Engko nek bales sih akeh, nang komplit sak wite, sak godonge, sak klobote, sak janggele, ana rambute nang apik modele berintik kaya apa ngono. Lha iki nyang sawahe percaya maksud nyang Allah ora percaya. Bu. Ngapunten Bapak Ibu, pirengke kula. Misale enten tamu ten daleme jenengan awan-awan ngeten iki gek panas. Tamune jenengan lenggahke, lenggah terus diaturi ngunjuk to terus diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sereten gorokane, Bro. Alhamdulillah. Kok umpami nggih, umpami. Gek saking ngeliye tamu, leh ngunjuk niku nganti telas. Resik. Koret-koret. Nah terus gelasnya kosong. Nah, tuan rumah yang baik dan bijaksana, ngerti gelas kosong ngeten iki terus dinapake. Sapa ngomong dibanting? Apa dibanting? Diuncalke ndasmu dibanting-banting. Ya diseni meneh, dijoki meleh. Wong iki contoh kok. Contoh bro, wis eleke. Iki contoh kok. Sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh. Lah sampean nek wani koret-koret duit sampean awan iki, gawamu pira kuwi? Koreti kabeh paringke panitia. Mesti dijoki karo Gusti Allah. Nah, tuan rumahnya api kok. Wah, iki ketoke doyan ngombe iki tamune. Gelasnya ganti sing luwih gedhe. Ngono. Gusti Allah yang ngono. Wah, iki wong pacekelan ya, pacekelan ya. Iki kok kena dipercaya iki tak titipi amanah bondo kok ditasarufke bener. Nah, tak pasrahi meneh, tak titipi meneh sing luwih akeh, tak titipi meneh sing luwih akeh. Mulane wong ahli sedekah kuwi tambah sugih. Amin apa 2000, amin muga antere ram. Wong ngene iki lek wong medhit ya tetep bantah. Kabeh kiai yang ngono kuwi ngomongnya. Ra gagas cangkeme kiai. Wong sedekah nang ndi-ndi ya dikurangi, dilongi. Kok jere tambah gede apa ya ana dikurangi, dilongi tambah gede. Ana, lho bocah sunat kuwi. Kuwi asline ya barange cuwili. Mengkeret pisan. Dadi sunati diketok kaya dilongi, del. Terus bar kuwi tambah cilik dadine. Ya ora ya ndelonteng koteng-koteng iso. Gentelo-gentelo sakmono dawane kok. ora usah guyu, Bu. Wong sunat iki pedih rasane. Perih. Dadi bela-belani pedih, perih kaya ngono ku. Ya kanggo menikmatkan dirimu. Maka kenikmatan yang didapat perempuan itu berawal dari kepedihan laki-laki, ya kan. Kowe wis sing gedhe matur suwunmu ambek wong lanang. Ngono lho. Ora kok wong lanang diilok-ilok kae. Tangga wis bangun omah, tuku kendaraan, sampean ket biyen sampai saiki kok pancet ngene wae, ora ana kemajuane. Pak, aku nyawang rupamu iki kok. Wong lanang kok keple ra iso apa-apa. Enten mboten wong wedok kene sing gayane ngoten niku. Aku ngerti iki wong teko. Dunge ireng. Halo. Ngoten niku umume dadine kok beda. Umume lho nggih mumpung urung dibantah. Umume kok luwe apik sing sekolah karo manggon ten pondok. Lho apa nyang sekolahan kuwi ora diulangi apik? Ya diulangi. Nah sekolahan kuwi ya diulangi apik, dididik carane dadi wong apik. Nyang pondok ya diulangi apik, dididik carane dadi wong apik. Lah bedane napa? Ngeten Bapak Ibu. Nek ten gene pondok niku diwulangi apik, dididik teorine dadi wong apik, terus dikulinake nglakoni apik. Wong wangsul keng sekolah langsung salat jamaah. Terus ngaji sorokan, terus madrasah diniyah, terus takror, sinau bersama, terus dididik akhlak, terus dididik zikir wiridan, tengah wengi dididik tahajud, terus salate jamaah terus. Ngono. Dadi di samping diwulangi carane dadi wong apik, teorine dadi wong apik, langsung dikulinake apik, dipraktekne. Lah nek ten sekolah mawon mboten mondok, ya diulangi carane dadi wong apik. Sedaya guru niku nek mulangi murid-muride ya dikongkon apik, carane apik, teorine apik, diwulangi. Ning mboten wonten prakteke, wong jame wis entek. Mulai diulangi carane apik, teorine dadi wong apik, ning ora dikulinake mraktekne nglakoni tumindak apik mau. Lah nek ten pondok ora langsung dikulinakne, langsung dipraktekne. Paham? Gek dibimbing kalih ustad-ustadae, diriyadhoi, didongake kalih kiyaine. Bedane ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane kula lek ngarani jenengan aja nesu ya. Engko nang nesu ae. Alah, pehne anak kurang pondok ae. Ngece-ngece mboten. Kula rak ngomong umume to. Umume. Engko tak guling HP-mu engko. Rumangsane aku ora ngerti ngono. Sing dipindah sikile ngene. Ya aku yo duwe sikil yo iso pindah kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Heh. Bu, Bapak Ibu ngapunten ngapunten mang pirengke mang pirengke wis ora usah ngurusi bocah edan loro kuwi. Mang pirengke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Le mang pirengke. Kula lek ngarani ya, nakale bocah sing manggon pondok, kuwi apike bocah sing ora manggon nang pondok. Nang nesu sik tak anteni nesumu. Bocah manggon pondok dianggap nakal, kuwi umpama cara anak ora nang pondok nyang omah wis dianggap apik wis. Contoh saiki, bocah manggon nyang pondok niku. Salat subuh. Wis salat subuh tepat waktu. Lha niku kadang sik dianggap nakal. Kenging napa? Mergo ora jamaah. Wis salat subuh tepat waktu ning ora berjamaah, dianggap nakal kok nang pondok. Lha nek anakmu ora nang pondok ning omah gelem salat subuh tepat waktu ya nek bocah wedok wis mbok arani anakku suwali hawah. Nggih mboten? Nggih. Nun sewu. Ten gen kula anak-anak kula niku. Anak-anak kula niku enten isuk-isuk ngoten niku ngepel nyapu ten halaman pondok ngepel ngepel ngepel. Kula tekoki pas kula mlampah-mlampah. Ngapa le kok ngepel dhewe? Kula ditakzir bah. Ditakzir niku dihukum. Nusalahmu apa? Kula jamaah salat subuh ketinggalan sak rakaat. Ketinggalan sak rakaat. sholat jamaah subuh nek ten pondok niku dihukumi nakal, ditakzir, dihukum. Niku mawon kan wiridane lho dikongkon karo ngadeg. Suwe sak jam setengah. Mergo ketinggalan jamaah subuh sak rakaat. Niku dihukumi nakal, ditakzir, dihukum. Nah saniki kula pengen ngertos. Sinten wong pacekelan sing duwe anak usia SMP SMA sing isuk mau sholat subuh jamaah nang masjid ngajung. Babar pisan. Nyapa? Soalnya gerangane ya ora jamaah subuh. Mangkane wong tua sing cerdas niku anake delek pondok. Anak kula niku nembe medal SD nggih kula pondokke. Pertimbangane siji, kula dhewe bapake ora iso mulang dhewe. Ora iso mulang anake dhewe niku. Bojo kula ya ora iso mulangi. Mung kula gadah kanca dokter niku kawulina nyuntik uang. Ngono ku anake gering, anake lara ya digowo nang ngene kancane kok nyuntik kancane ora disuntik dhewe. Nah anak kula nembe medal SD kula pondokke. Pertimbangane nyapa? Soale satu, kula dhewe ora iso mulang. Sorry ya tukang syuting sing sebelah kono sampean terpaksa nginang ngene, soale ana begecil-begecil loro iki. Kowe mek golek kanca, golek fan, kadang golek pacar ngono kuwi. Dapak ngono dikene golek dhuwit ya kualat. Lah nek dilebokne YouTube subscribe-ne akeh ngono iki terus oleh dhuwit kualat, ora istidzan kok. Oke sing model ngono kuwi, ora istidzan, ora pamit, terus dikomersilkan. Aku gak rido ya, haram sing dipangan ya dhuwit haram, jarke. Ngapunten. Pertimbangannya satu nih, kula dhewe ra iso mulang, bojo kula ya ra iso mulang. Umpama ning pondoke dhewe akeh santri-santri. Tapi anakku ora dadi wong kok. Umpama cara ora gelem ngaji, umpama cara nakal, ustad-ustate ora ngira wani nuturi. Ya pengen kualat. Endi ana ustad wani nuturi guse? Ora ngira wani. Mulane tak uncal nono pondok kersane diulang kiai liya. Pertimbangane meneh. Ya kersane mboten konangan nek bapake subuhe krinan bareng ngono kuwi. Lho anak wis ngerti api elek ten wong sumur metu SD ngono wis metu MI wis ngerti api elek. Aja sampe konangan wong tuane ngelakoni elek bahaya. Ning pondoke paling selamat. Insyaallah. Mbocane pondok ya lanang wedok ora apa-apane nek boncengane sepeda motor. Wah, ditokke ning diusir teko pondok. Nakal banget iki. Lah nek nyang omah lah, ah sangger gak nyapo-nyapo ya wis apik. Ya wis ngono ae. Nggih sampun, wis jam setengah siji kok. Kurang. Ya ngundang meneh, Bro. Wong ngaji kok ora entuk rampung iki karepmu dhewe. Yo intine kula sampean urip iku kon gawe cerita sing apik. Bikin cerita hidup seindah-indahnya. Soale esuk iku dikengken setoran cerita. Ah wong nek apik niku mungkin kumpulane ya wong apik. Senengane mbahas apik, ngomongke apik. Wong nek elek, kumpulane ya wong elek-elek, senengane ya mbahas elek. Sampeyan lek duwe anak kok pinter, kok sing diceritakne lak kancane sing pinter-pinter niku. Tapi lek anakmu bodoh, sing diceritake ya kancane sing bodoh-bodoh. Lu tenan kuwi, ana sampean duwe anak nang sekolah no pinter, rankinge papat. Alhamdulillah nak, ibu seneng, anak ibu peringkat 4 sekolah. Pinter, ibu seneng di anak ngene. Wong umpama anak ibu iki peringkat 10, ana ibu wis seneng nang iso peringkat 4. Pintere, ibu seneng ngene anakmu lak terus ngene. Bu, aku mek peringkat 4 tok. Tambah kancaku ana sing peringkat 3 jenenge iki, sing peringkat 2 jenenge iki, sing peringkat 1 jenenge iki. Aku yo pengen peringkat 1, Bu. Sing diceritakno yo kancane sing pinter-pinter. Misale anakmu kok peringkate 35. Lele, sekolah model apa? Peringkat kok 35. Ambok ya peringkat-peringkat 7 atau 8 ngono. Lumayan Bu, aku peringkat 35. Kancaku ana sing peringkat 43. 44 ngono. Sing diceritani ya kancane sing goblok-goblok ngono. Lho kula niku sering niteni kok ana kiai ya, ana kampung ndi ae, ana desa ndi ae. Katik ngomongnya, alhamdulillah. Masyarakat mriki niki rukun-rukun, guyub-guyub alhamdulillah dijak napa-napa kompak saged bersatu. Kula titeni masyarakate yo apik-apik, guyub-guyub rukun-rukun. Estu niku. Lah ana kiai nang ngomongne ngene, iki mbok kiai tenanan mbok ora. Tapi yo diceluk kiai, kadang yo ndase yo dihubul-hubul gombal ngono. Gus-gus masyarakat mriki niku suwangel tatanane, senengane gegeran, masyarakat mriki niki rusak-rusak angel gak gelem bersatu. Ngono ku masyarakate yo ora usah. Soale apa? Sing ngomongi wong sing paling rusak. Taman delok tokoh-tokoh nasional nih sama tinggali. Nek pancene wonge apik niku, senengane lah donga. Alhamdulillah Indonesia niki hidup guyub rukun. Berdampingan dalam keberagaman, alhamdulillah. Indonesia iki masyaallah guyub rukun alhamdulillah. Ngono. Kuwi tengere wong apik. Ngono tokoh no senengane Indonesia di ambang kehancuran, sing ngomongi wong hancur. Indonesia ini parah, Indonesia ini parah ngene-ngene. Dia itu orang yang paling parah. Yuk gara-gara cangkeme wong ngono-ngono kuwi lho terus Gusti Allah nibake bencana musibah. Mergo dos kakean-kakean cangkem ngono kuwi. Ora bener. Apa maneh terus nyebarne fitnah. Yo hoax ngono kuwi. Kuwi sing marake Gusti Allah ora seneng ilang kerukunan. Mulane sampean lek pengen daerahmu kene iki hancur. Kowe nang do tukaran dhewe-dhewe. Rasuwe-rasuwe Wonosobo diwalik Grembyang ngene. Kowe nek pengen ngono. Lek pengen aman sing rukun. Ayo ngomong sing apik-apik, tumindak sing apik-apik. Nek ana sing salah, ana sing lali, dibenerke, dielengke. Nek sampean wani, sing salah dibenerke, sing lali dielengke. Nek cara wong Jawa, ana sing salah, ana sing lali, dikandani. Aja dikandak-kandake. Nek sampean wani, omongi. Ora wani, aja diomongke, tapi didongake. Bu. Jawab nggih. Jenengan lek enten tangga apa kanca sing elek nyang jenengan ngoten niku jenengan kandani apa jenengan kandak-kandake? Umpama jenengan kok dilarani ati, atine jenengan dilarani kalih tangga ngoten niku lho, tangga sing larani niku jenengan omongi napa jenengan omong-omongke? Lah ngono kuwi nambahi dulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Masalahe rampung apa tambah dawa? Ning atimu lega to? Wong balane iblis. Lega. Mbiyen lek ngandake ngono ku ya mara tangga karo petan. Nah saiki lewat HP status di-share wong sak donya dicurhati kabeh. Nek sing nglarake ati kok nang ngarepe omahe langsung update status demite liwat. Yang menunggu ibu yang marah ke wes moh lanjut kok terus moga-moga manfaat masalah barokah fitin badunnya wal akhirah matur suwun konco-konco panitia nyen pangapunten para kiai engkang kula aturaken senes konsumsi ini pun penjenengan kula sharing kalih dulur-dulur kula sing podo awame mila lepat khilaf kula nyonagung pun pangapunten sahabat-sahabat banser matur suwun partisipasi kerjasama dan keamanannya kanca-kanca panitia mantun ngeten kula langsung nyuwun pamit Al-Fatihah.